Pak Anton, apa komentar Anda? Ada istilahnya fiscal need dengan fiscal capacity. Fiscal need itu kebutuhan fiskal mereka yang besar dan terutama kualitas daripada penggunaan fiskal dan kapasitasnya untuk bagaimana mendapatkan katakanlah dana itu. Kalau kita lihat bahwa dengan era euforia otonomi daerah ini yang lebih dikedepankan kan kekuasaan sehingga bukan ditujukan kepada secara umum ini memang ada satu dua yang baik. Sebenarnya kebutuhan daripada eksekutif dan legislatif itu yang terjadi kan. Karena memang mereka mengalami di samping ada kebutuhan yang besar atas kebutuhan daerah legislatif dan eksekutif sehingga lahirlah perda-perda yang kalau nantinya dibawa ke departemen teknis seperti departemen keuangan, departemen dalam negeri, di mana di situ kan akan dilihat lagi apakah ini memenuhi kaidah-kaidah atau memenuhi ketentuan yang telah diatur. Biasanya kalau tidak sesuai dicoret. Nah, untuk menghindari itu makanya mereka tidak kirim, tapi ada juga yang terjadi sudah dikirim, dibatalkan, dia terbitkan lagi perda yang baru, namanya lain tapi jiwanya sama. Ini terus terang saja sangat menghambat pengembangan daerah itu sendiri, karena ini akan menjadi ekonomi biaya tinggi. Tetapi kalau mereka, terutama eksekutifnya dan legislatifnya menyadari tugas utama mereka dan harus mendapat perhatian serius adalah mensejahterakan rakyat, bukan hanya dengan memajakin seperti itu, tapi mengupayakan investasi masuk sehingga terjadi multiply effect. Orang bekerja, ekonomi sektor real bergerak, akan muncul sektor konstruksinya, kebutuhan akan konstruksi, transportasi, informal sektor pun akan jalan. Itulah yang terjadi sekarang ya. Bisakah hal ini ditertibkan, Pak? Diperlukan keberanian pemerintah nasional, itu pemerintah pusat, seperti Menteri Keuangan atau katakanlah Departemen Keuangan melakukan ketentuan apabila APBD-nya tidak dikirimkan sesuai waktu yang telah ditentukan, akan ada sanksi fiskal, DAU akan ditahan. Tapi minimal untuk bayar gaji pegawai akan dicairkan. Nah ini kan satu sanksi yang baik juga. Tapi yang paling penting juga memang harus ada kesadaran masyarakat untuk menolak sesuatu yang bukan kewajiban dia. Paling baik juga kalau ada kesadaran politik agar supaya dikampanyekan pemerintahan daerah seperti itu jangan dipilih lagi baik legislatif maupun eksekutifnya kan. Ada masukan untuk masalah ini Pak Anton? Kalau itu dipahami secara betul dan ada konsekuensi punishment and reward. Jadi kalau ketahuan itu ada perda yang menyimpang, dia juga ada satu hukuman dalam arti tanda kutip seperti katakan DAU dan lain-lainnya tidak dicairkan seluruhnya semacam itu sehingga ini akan menjadarkan mereka. Kedua, yang kita sarankan kepada para pengusaha juga supaya tanggap gitu. Artinya jangan mau dipaksa-paksa kalau tidak memenuhi kriteria tadi. Jadi kalau retribusi kan ada aturannya. Terus kalau saya hanya liwat di sungai dikenakan katakanlah yang sering terjadi orang mengangkut batu bara atau mengangkutan dan buah segar sawit itu disuruh bayar, ya jangan mau kan karena barang ini sudah kena pajak, kena PPN, mestinya kan tidak kena lagi pungutan berganda itu. Oleh karena itu memang pemahaman baik si pengusaha, masyarakat maupun pemerintah ini penting. Tentunya untuk mengawasi perjalanan ini ya pemerintah pusat ya harus kuat, harus tegas. Baik, terima kasih Pak Anton. Demikian Topic of the Day bersama Wakil Ketua Kadin, Anton J. Supit. Saya Dewi Sintawati.